Oh, jiwa muda, muda bercinta, muda putus juga. Hidup di dunia sementara, pencarian cinta di hati, janganlah berhenti. Hei jiwa muda, cepat kejar cinta. Indahnya bercinta saat muda. Indahnya bercinta di dunia. Indahnya bercinta sampai tua. Cinta masa muda, cinta demi cinta. Hei jiwa muda, pertahankan cinta. Indahnya bercinta saat muda. Indahnya bercinta di dunia. Indahnya kita jaga, cinta memang takkan pernah ada habisnya. Cinta bukan permainan belaka, cinta memang harus kita jaga, cinta memang takkan pernah ada habisnya. Indahnya cinta saat muda. Indahnya bercinta.